Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassallama tasliman katsira. Adzkur mawadhi' tajibu fiha hadzf al-khabar ya Hamzah. An yakuna al-khabar ba'da laula ghaliban. An yakuna al-mubtada nasan fil yamin. Al-mawdi' ats-tsalits ya an yakuna al-mubtada ba'da wawin. Ya nasun fi al-ma'iyah. Al-rabi' ya ahsan. Walam yadhkur al-musannif al-mawdi' allati yuhdath fiha al-mubtada wujuban. Musannif tidak menyebutkan tempat-tempat di mana mubtada wajib dibuang. Wa dhakara asy-syarihuna arba'ata mawdi'. Minha an-nad al-maqtu' ila ila rafa' misaluhu marutu bi zaidin al-karimu al-karimu khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu huwa al-karimu al-mawdi' ats-tsani an yakuna al-khabar makhsusan ni'ma aw bi'sa agar khabarnya adalah sesuatu yang dikhususkan dengan ni'ma misaluhu ni'ma rajulu Zaidun. Aina al-mubtada? Taqdiruhu huwa ni'mar rajul huwa Zaidun khabar aw jumla khabariyah min ni'ma Zaid fi mahali aw hal laha mahal idza qaddarna anna Zaid khabar li mubtada mahdhuf laysa laha mahal. Al-mawdi' ats-tsalits ma kana al-khabar sarihan fil qasam mithaluhu fi zimmati laf'alanna al-rabi' al-mawdi' al-rabi' ya mithaluhu sabrun jamil ya wa zada al-mu'allik Syekh Muhammad Muhyiddin mawdi'in akharain minhuma di antaranya apa? Hah? Ikhwan tempat yang berikutnya dua tempat berikutnya dari wajib yang mubtada dibuang di mana? Yaqi ya mubtada ul ismil marfu' badala siyama mubtadanya isim marfu' yang datang setelah la siyama misaluhu ala rubba yaumin salihin laka minhuma wala siyama yawmun bidarati juljul yawmun huna u'riba bi annahu madha bi u'riba bil khabar wa mubtada'uhu mahdhuf taqdiruhu wa kemudian yang berikutnya afani al mawdi' afani alladhi zadahuma asyar al mu'alliq ma'ana al masdar an'ib an fi'lihi alladhi buyyina fa'iluhu aw bi ya bi harfi jar khususan bil lam dengan lam misaluhu suhfan ya suh ha suhfan lak coba a'rib bagaimana i'rabnya suhfan lak mustar mansub ya fil mahdhuf terus khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu ya hadha du'a lak ya hadha du'a lak sahuqta ala hadha ad-du'a lak atau iradati lak qasdi lak hadha mithalu al-lam allati bayyana madha al-fa'il wa mithalu ma bayyana al-maf'ul ha saqiyan lak ya saqiyan lak coba arif kayfa i'rabu li rabb saqiyan lak ya ya Allahumma sti apa? Lakanya mana? Hadha du'a lak. Ya, hadha du'a lak. Ya, yang pertama tadi yang dicontohkan, lamnya menjelaskan fa'il. Yang kedua, lamnya menjelaskan maf'ul. Ya. Wajib ketika itu, khabarnya apa? Mubtadanya dihadzaf, dibuang. Kemudian, akhbaru bitnaini aw bi aktsara an wahidin kahum saratun syu'ara. A'rib. Ya, Rab. Fi'lun wa fa'il. akhbara litisalihi biwawil jamaah alwaw bithnain muta'alik ya aw bi aksara aw ya aksara al-jaru wal-majrur maaf terus an wahidin muta'alik bi aksara ya kahum saratun syu'ara kaf jaratun li qawlin mahduf taqdiruhu ka qawlika hum saratun syu'ara hum sarah khabar awal syu'ara hal hunaka khilaf ana an-nuhat fi jawaz ta'addudi al-khabar fasil lana al-khilaf ya mutlaqan idan ya athani illa fi ta'addud al-khabar fi al-wad wal-ma'na wal-ma'na wahid wal-ma'na wahid ta'addud al-khabar ala darbayn ya udhkiruhuma hasan ta'addud al-khabar ala darbayn udhkiruhuma al-awwal ta'addud fi ta'addud fi al-lafzi wal-ma'na wa-thani ta'addud fi al-lafzi duna al-ma'na ma huwa al-dhabit al-awwal dhabit al-awwal dhabit ta'addud al-lafz ta'addud al-khabar fi al-lafz wal-ma'na jami'an dhabituhu ya an yasih al-ikhbar bi kulli wahid minhuma an infiradi misaluhu sayyidun karimun ya alimun ya atau dalam ayat wahul ghafuru al-wadud dhul arshi al-majid yaqulu syair man yaku zabatin fahadha batti muqayyidun musayifun musyatti ya ma huwa al-dhabit atau dhabitu tani Allah yasih al-ikhbar bi kulli wahid minhuma ala infiradi misaluhu ha هذا حل حامض الرمان حل حامض زعم بعضهم أنه لا يجوز تعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد ما رأيك في هذا القول لا sebagian tidak memperbolehkan berbilangnya khabar kecuali satu jenis isim isim isim fil fil jumlah jumlah mufrad mufrad bagaimana pendapatnya pendapat anda lemah lemah. Kenapa? Karena dengan dalil. Ya. Faidah ya hayal. Ya. Dikasroti syawahidih. Ya. Karena banyaknya syahidnya mendukung mendukung. Ya. Mendukung mendukungnya banyak. Ya, dari Al-Quran juga ada. Dari syair-syair juga ada. Ya. Karena syahidnya banyak. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kana wa akhwatuha. Nanti hafalannya disiapkan ya. Dua orang kalau lancar. Tarfa'u kana al-mubtada, tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar, tansibuhu ka kana sayyidan Umar, ka kana dhallabata adha asbaha, amsa wa sara laysa zala bariha. Fati'a wa anfaka wa hadhihi arba'ah li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah. Wa mithlu kana dama masbuqan bima ka a'ti ma dumta musiban dirhama. Ajdafan. Lum. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibu. Kita sekarang masuk ke pembahasan berikutnya setelah mubtada khabar diikuti dengan pembahasan tentang nawasikh al-mubtada wal khabar. Kana dan akhwatnya. Kana merafa'kan mubtada isman sebagai isimnya. I'rabnya jelas ya, tarfa'u kana fil fa'il, tarfa'u fil mudhari'. Marfu' li tajarrud min nasib wal jazm kana qusida lafdhu fa'il. Al-mubtada maf'ulnya isman sebagai hal ya hala kaunihi isman wal khabar tansibuhu wal khabara artinya wal khabara sukina li ajli al waqf tansibuhu dinasabkan oleh kana istighal di sini ada istighal karena tansib sibuk dengan dhamir yang kembali kepada al khabar maka khabar dinasabkannya dengan fi'il yang mahdhuf yufassiru ma ba'dah ya ini tansibul khabar tansibuhu gitu. Kana merafakan mubtada sebagai isimnya dan kana juga menasabkan khabar ya. Kakana Sayyidan Umar, contohnya kana Sayyidan Umar. Sini ada taqdim al-khabar ala mubtada. Aslinya kana Umar Sayyida, cuma didahulukan khabarnya. Kakana Sayyidan Umar, adalah Umar seorang sayyid yang mulia. Jelas ini irobnya kaf jar liqaulil mahdhuf. Jumlah kana Sayyidan Umar maqulul qaul. Kemudian kakana dhalla bata adha asbaha, sebagaimana kana dalam hal beramal ataupun amalannya merafakan isim menasubun khabar. Dhalla, dhalla mubtada, ini qusida lafdu dimaukan lafadnya muqaddara i'rabnya. Kakana jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam, dhalla qusida lafdu mubtada nih. Kemudian yang setelahnya semuanya diatofkan ke apa? Bata. Cuma dia apa? Buang huruf atofnya. Al-isqati al-atif. Bata, adha, asbaha, amsa, asara, laysa, zala, bariha, fati'a, wanfaka. Wahadhi al-arba'atu. Ya, waw istinafiyah. Kemudian hadhi isim isyarah, mabni ala sukun, fi mahalli rafin mubtada. Al-arba'ah. Sebagai apa? Al-arba'ahnya pada lari hadhi. Li shibhi nafin, ada mutba'ah li shibhi nafin atau li nafi. Diikuti. Ya. Wahadhi al-arba'ah, empat kalimat ini, yang mana? Yang barusan itu. Hadhi yang terdekat. Infakka, fati'a, bariha, zala. Empat kalimat ini, mutba'ah. Dalam penggunaan harus diikuti oleh shibhi nafi yang serupa ataupun yang mirip dengan nasi, seperti nanti yang disebutkan, yaitu apa? Amr dan juga doa. Auli nafin atau didahului oleh nafi. Empat yang terakhir ini, infak kabatia bari hazala, harus diikuti oleh syibh nafi atau oleh nafi. Iya kan? Ma zala, ma bariha, ma fatia, man fakka. Wa mitlu kana dama masbuqan bima, sebagaimana kana juga dama. Ketika dalam keadaan dama ini didahului oleh ma, ya, ma masdariyah dzarfiyah. Contoh ka'ati madumta musiban dirhama, seperti a'ti, hendak yang kau memberi, bersedekah. Madumta musiban dirhama, selama kau masih mendapatkan dirham. Ini ramnya jelas ya, madumta musiban dirhama, ma masdariyah dzarfiyah. Ya. Dumta ya dama itu fi'il naqis min akhwati kana tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar at-tabi' al-muttasil mabni 'ala al-fath fi mahalli rafin. Apa? Ismuha isimnya musiban khabarnya. Dan musib isim fa'il ya'mal 'amal al-fi'il yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Dirhama sebagai maf'ulnya. Apa takdirnya ma kalau ditakwil menjadi masdar? A'ti muddata dawami ya. Dawamika musiban dirhama. Lama faragha min al-kalami 'ala al-mubtada wal khabar syar'a fi dzikri nawasikh al-ibtida. Karena al-musannif an-nazim telah selesai dari membahas tentang mubtada dan khabar, maka beliau mulai menyebutkan nawasikh al-ibtida, penghapus-penghapus hukum ibtida. Disebut ya adawat ini dengan nawasikh itu dari kata an-nasakh, yaitu al-izalah, menghapuskan. Li'annaha tuzilu hukma al-mubtada wal-khabar, karena itu semua menghapuskan hukum mubtada dan khabar, merubahnya kepada hukum yang baru. Wahiyya qisman, dan dia nawasikh ul-ibtida ada dua macam. Yang pertama af'al, yang bentuknya fi'il-fi'il wa huruf, kemudian huruf-huruf. Fal-af'alu kana wa akhawatuha, ada pun yang berupa fi'il, maka kana dan teman-temannya. Wa af'alul muqarabah, dan juga af'alul muqarabah, fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat, hampir. Wa dhanna wa akhwatuha, dhanna dan teman-temannya. Wal huruf, kemudian macam yang kedua huruf. Ma wa akhwatuha, ma dan teman-temannya. Kemudian la allati li nafil jins, ya la allati li nafil jins, nafiyah lil jins. Wa inna wa akhwatiha, inna dan akhwatnya, wa inna wa akhwatuha. Ini insyaallah enggak terlalu sulit ya, karena sudah sering kali kita melalui pembahasan ini. فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا. Al-Musannif menyebutkan kana dan teman-temannya dan seluruhnya adalah fi'il dengan kesepakatan an-nuhat. Illa laisa, kecuali laisa, ada khilaf di dalamnya. Fadhahab al-jumhur ila anha fi'lun. Jumhur berpendapat bahwasanya laisa adalah fi'il. Sedangkan al-Farisi, fadhahab al-Farisi fi ahli qawlay, pada satu dari dua pendapatnya, juga Abu Bakar ibn Syukair pada satu dari dua pendapatnya, berpendapat kepada bahwasanya laisa itu huruf. Nah, ada catatan kaki di sini ya, untuk faedah tambahan ilmu kita baca. Awwalu man dhahaba min an-nuhati ila anna laysa harfun huwa Ibn Sarraj. Orang pertama dari ahli nahwu yang berpendapat bahwasanya laysa itu huruf adalah Ibn Sarraj. Kemudian diikuti oleh Abu Ali Al-Farisi di dalam Al-Halabiyyat dan juga Abu Bakar Ibn Syuqair dan sekelompok ahli nahwu yang lain. Mereka berdalil bahwasanya laysa itu adalah huruf dengan dua dalil. Mereka berdalil atas ke hurufannya laisa dengan dua dalil. Yang pertama, anna laisa ashbahal harfa min wajhain. Itu bahwasanya laisa itu menyerupai huruf dari dua sisi. Sisi yang pertama, annahu yadullu ala ma'nanya dulu alaih laharf. Dia ya, menunjukkan kepada satu makna yang ditunjukkan oleh huruf. Itu penafian. Iya kan? Penafian itu ditunjukkan oleh huruf. Wadzalika li'annahu yadullu 'ala nafyi alladhi yadullu 'alayhi ma wa ghayruha min hurufi an-nafyi min hurufin nafyi. Demikian karena dia laisa menunjukkan kepada penafian, yang itu penafian ditunjukkan oleh ma dan huruf-huruf yang lain. Wal wajhu tsani, sisi yang kedua dari keserupaan antara laisa dengan huruf yang karenanya sebagian ahli nahwu itu menghukumi sebagai huruf, annahu jamid la yatasarraf, dia jamid tidak bertasarruf sebagaimana huruf juga jamid dan tidak bertasarruf. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua dari keserupaannya laisa dengan huruf, annahu khalafa sanan al-af'al 'amah, bahwasanya dia laisa menyelisihi aturan-aturan fi'il secara umum. Wa bayanu dzalika anna al-af'ala biwajhin 'amin mushtaqqah min al-masdar, karena penjelasannya adalah bahwasanya fi'il secara umum itu mushtaq diambil dari masdar. Ini kan mazhabnya orang Basrah. Asal kata itu masdar, fi'il diambil darinya. Sedangkan laisa diambil dari apa? Apa masdarnya? Lidalalati 'ala al-hadats da'iman wa zamani bihasabi siyaqil mukhtalifah. Karena dia menunjukkan kepada hadas terus-menerus ya, wa zaman dan juga waktu bihasabi siyaq al-mukhtalifah, sesuai dengan bentukan-bentukan yang berbeda-beda yang beragam padanya. Ada yang menunjukkan kepada lampau, yang akan datang ataupun hal. Wa hadhihi al-kalimatu la tadullu 'ala al-hadats asla, sedangkan laisa ini sama sekali tidak menunjukkan kepada hadas. Wa ma fiha min ad-dalalati 'ala az-zaman mukhalifun lima fi 'amati al-af'al, kemudian penunjukan waktu yang ada pada laisa mukhalifun lima fi 'amati al-af'al, menyelisihi penunjukan waktu yang ditujukan oleh fi'il-fi'il yang lain. Fa inna 'amata al-af'al al-madhiyati tadullu 'ala az-zaman alladhi inqadha, karena keumuman ya, fi'il madhi itu menunjukkan kepada waktu yang telah berlalu, telah habis, telah selesai. Sedangkan laisa ini tadullu ala nafil hadats alladhi dalla alaihi khabaruha fi zamanil hadir. Sedangkan laisa dia menunjukkan kepada penafian hadas, kejadian yang ditunjukkan oleh khabarnya di waktu sekarang. Penafian ya, hadas yang ditunjukkan oleh khabarnya di waktu sekarang. Seperti laisa zaidun qa'iman. Al-qiyam dinafikan sekarang dengan masuknya laisa itu. Hadasnya ditunjukkan oleh khabarnya. Ila an taquma qarinatun tasrifu ila al-madhi aw al-mustaqbal, sampai ada qarinah yang memalingkan penunjukan waktunya kepada al-hal, kepada madhi atau mustaqbal. Apabila engkau berkata, laisa khalaqallah mithlah. Laisa khalaqallah mithlah. Ya. Falaisa adatun nafi, maka laisa adatun nafi isimnya dhamir sya'an mahdhuf. Laisa sya'an huwa. Ya. Laisa hu berarti. Mahdhuf jumlah al-fi'l al-madhi, jumlah fi'l madhi yaitu khalaqallah. Wa huwa khalaqa, dan fa'ilnya pada mahalli nasab khabarnya. Ini kan menunjukannya apa? Penunjukannya kepada apa? Madhi ya. Ya. Karena ada apa? Qarinah yang memalingkan hal kepada madhi. Laisa khalaqallahu mithlah, tidaklah Allah menciptakannya semisalnya. Berarti sudah diciptakan kan? Ada qarinahnya. Wa fi hadha al-wa fi hadha al-mithal al-qarinah kaunul khabar madhiyan. dalam contoh ini ada qarinahnya itu khabarnya madhi. Khalaqallahu mithlah. Khalaqa. Gitu kan. Madhi khabarnya. Bukan dari laisa, ya. Ala anna al-murad nafil khalq fil madhi. Karena ini mukan adalah penafian penciptaan yang semisal itu di waktu yang telah lampau, dinafikan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang semisalnya, dinafikan di waktu yang lampau. Ditunjukkan oleh khalaqa. Juga dalam contoh ala yauma ya'tihim, kalau tadi laisa menunjukkan kepada apa? Madhi karena adanya qarinah yaitu khalaqa. Kemudian yang berikutnya laisa menunjukkan kepada istiqbal ada qarinahnya ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah bahwa saya di hari yang azab datang menimpa mereka laisa masrufan anhum, tidak bisa azab itu dihalau dari mereka. Ini istamil ala qarinah, mencakupi qarinah yang tadullu menunjukkan ala annal murada, atas bahasa yang dimaksud adalah penafian pemalingan azab dari mereka di waktu yang akan datang. Ada apa? Qarinah yang jelas ala yauma ya'tihim, di hari kiamat nanti kan. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah di hari yang azab itu menimpa mereka, tidak bisa itu dipalingkan dari mereka. Nah, kalau kita qarinah ya sudah. Maknanya apa? Hal. Wa yuraddu alaihim qabuluha, hanya saja dibantah istidlal mereka dengan bahwasanya laisa bisa menerima tanda fi'il. Ala taru anna ta'at ta'nis as-sakinah tadkhul 'alaiha, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya tak ta'nis bisa masuk pada laisa, kemudian kau katakan laisat hindun muflihatan, kemudian tak fa'il juga masuk kepadanya, lasu lasta lasti lasuma lasum lasunna. Ah, kemudian amma adama dalalatiha, kemudian hujah berikutnya yang dibawakan oleh Al-Farisi dan yang lainnya dibantah. Wa amma adama dalalatiha 'alal hadats ka sayyidil af'al fa innahu munaza' fi. Adapun laisa di situ tidak menunjukkan kepada hadats sebagaimana fil-fil yang lain, fa innahu munaza' fi. Ini bisa dibantah. Li'anna al-muhaqqiq, karena pentahkik yaitu ar-radhi dhahaba ila anna laisa dala ala hadas. Laisa itu menunjukkan kepada hadas, yaitu al-intifa, penafian. Hadasnya penafian. Walain salamna nahla tadullu ala hadas kama huwa rajih, kalau kita terima bahwasanya laisa itu tidak mengandungi hadas sebagaimana itu yang rajih, balai suhih indal jumhur, bahkan itu yang suhih indal jumhur, yaitu bahwasanya laisa tidak mengandungi hadas. Fa inna naqul, maka kami jawab dengan jawaban yang lain, inna adama dalalatiha ala hadas laisa huwa bi asli al-wad', sesungguhnya kosongnya laisa dari penunjukannya kepada hadas itu tidak dari asal peletakannya. Walakinnahu tari 'alaiha wa 'arid laha bisabab dalalatiha 'ala nafi, hanyalah hilangnya penunjukan laisa kepada hadas itu tari, sifatnya datang kemudian, ya, dengan sebab dia menunjukkan kepada nafi, karena dia menunjukkan kepada nafi maka hilang dalalahnya kepada hadas. Wal mu'tabar innama huwa dalalatu bihasabi al-wada' wa asli lughah. Sehingga ini pandang adalah adalalah penunjukan laisa sesuai dengan asal peletakannya kepada apa? Hadas. Itu asal peletakannya dipandang. Meskipun setelahnya dia digunakan untuk nafi sehingga hilang penunjukannya kepada hadas. Wa hiya min hadhil jihad ala 'alaih, dari sisi ini laisa juga menunjukkan kepada hadas. Falayaturuha an yatru alaiha dhalika tari fayamna'uha, tidaklah mengganggu laisa, ya, an yatru alaiha dhalika tari, karena ada sesuatu yang datang belakangan, ya, kemudian menghalangi makna hadas tadi. Kemudian insyaAllah ini faham ya. Fa bada'a itu wahya kismah itu, oh sudah ya, wahya, ya, dan dia sebenarnya yang kita baca lagi. Fabad al-musannif, kemudian musannif menyebutkan kana, bidzikri kana wa akhwatiha, menyebutkan kana dan teman-temannya. Wa kulluha af'alun ittifaqa, semuanya adalah fi'il dengan kesepakatan kecuali laisa. Maka jumhur berpendapat bahwasanya laisa juga fi'il. Sedangkan Al-Farisi juga Abu Bakar ibn Syuqair pada satu dari dua pendapatnya berpendapat bahwasanya laisa itu huruf. Wa hiya tarfa'ul mubtada, dan dia kana merafa'kan mubtada. Watan sibu khabar, karena ada teman-temannya amalannya merofakkan mubtada dan menasubkan khabar. Wa yusamma al-marfu' biha isman laha, isim yang dirofakkan oleh kana dan teman-temannya disebut dengan isimnya. Setelah sebelumnya mubtada berubah menjadi isimnya kana dan akhwatnya. Wal mansubu biha khabaran laha, dan ini nasubkan oleh Kana dan teman-temannya disebut dengan khabarnya. Ada catatan kaki juga ini seperti berfaedah. La tadkhulun nawasikh 'alal mubtada' illazi lahu sadarah al-kalam. An-nawasikh Kana dan teman-temannya itu tidak bisa masuk kepada mubtada' yang dia haknya di awal jumlah. Memiliki hak untuk ditempatkan di awal jumlah. Kenapa? Ya karena kalau dikasih Kana hilang hak dia untuk menempati awal jumlah. Ma ada dhamir sya'n, kecuali dhamir sya'n. Kecuali mubtada'i dhamir sya'n, masih mungkin. Wa la tadkhulu 'ala al-mubtada' al-wajib al-hadzf wa khabaru na'tun maqtu'. Tidak bisa juga Kana dan teman-temannya masuk kepada mubtada' yang wajib dibuang dalam keadaan khabarnya na'at ya maqtu', ya sudah kita lewatkan tadi. Ya bisa. Wa la tadkhulu 'ala siyaqi tsabitah ghairi al-qabilah litaghyir mithlu tuba wallahu tuba walillahi darruh. Juga tidak bisa masuk Kana dan teman-temannya kepada sighah-sighah yang tetap dari sighah mubtada ghairi al-qabilah litaghyir, yang dia tidak bisa menerima perubahan di tuba. Ini kan enggak ada perubahannya, seperti ini aja keadaannya. Maka ini tidak bisa dimasuk oleh Kana teman-temannya. Juga lillahi darruh. Ya. Kalau ini mubtada mana? Darruh. Ya muakhir. Ta'ajjub bin suwa ta'ajjub. Wa yusyarat fi amali hadhi nawasikh an yata'akhir anha ismuha. Dipersyaratkan agar penasikh-penasikh ini beramal, yaitu agar isimnya diakhirkan penyebutannya dari Kana dan teman-temannya. Ya. Jangan didahulukan seperti Muhammadun Kana Aliman. Ya kalau seperti itu ya Muhammad bukan isimnya Kana, ya kan? Bukan. Mubtada dia. Isimnya Bamin Musatir huwa, kembali kepada Muhammad. Wa an la yakuna talaba. Ya. Wa yusyarat, saya ulangi, dipersyaratkan pada amalannya nasikh-nasikh ini agar yata'akhir anha ismuha, isimnya diakhirkan dari Kana, tidak didahulukan. Wan la yakuna talaba wan la yakuna insya. Kemudian agar khabarnya bukan talab, bukan pula insya. Wa hadhi lafal, kembali ucapannya syarih. Wa hadhi laf'alu qisman fi'il fil ini. Kana dan akhwatnya ada dua macam. Minha ma ya'malu hadzal 'amala bila syartin. Ada yang dia beramal dengan amalan ini merafakkan isim, menasubkan khabar tanpa syarat, yaitu kana dhalla bata أضحى أصبح أمسى صار ليس. ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط. Di antaranya ada yang dia tidak beramal dengan amalan ini merafakkan isim, menasubkan khabar, kecuali dengan syarat. Kecuali dengan syarat. Ada yang beramal secara mutlak, ada yang dia beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat ini ada dua macam lagi. Wahuwa qisman. Ada dua macam. Ahaduhuma ma yushtarat fi amali an yasbiqahu nafyun lafzun aw taqdira aw shibu nafyin. Yang beramal dengan syarat ini ada dua bagian. Yang pertama, ma yushtarat fi amalihi, apa yang dipersyaratkan untuk dia bisa beramal agar didahului oleh nafi, baik penafiannya itu malfuwa, terlafazkan atau ditakdirkan saja. Aw shibu nafyi, ataupun didahului oleh shibu nafyin. Apa itu? Macam yang pertama, yang dia beramal dengan syarat, yaitu agar didahului oleh nafi secara lafal ataupun takdir ataupun syibu nafi. Ada empat lafal, yaitu zala, bariha, fatia, infakka. Ya. Yang beliau sebutkan tadi. Wa hadhil arba'ah li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah. Empat lafal ini, infakka, fatia, bariha, zala. Ya, di mutba'ah mesti diikuti oleh syibin nafi atau nafi. Famithal nafi lafza, contoh penafiannya malfud, terlafazkan. Mazala zaidun qa'ima, senantiasa zaid berdiri. Irobnya jelas ya. Ma nafiyah, zala fi'lun madhi naqis. Ya, min akhwati kana. Ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, zaid ismuha, qa'iman khabaruha. Wa misaluhu taqdira, contoh penafiannya ditakdirkan saja adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf. Mereka ikhwatu Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, tallah, demi Allah, taftau, senantiasa engkau tadhkuru Yusuf, mengingat Yusuf. Hatta takuna haraban aw takuna minal halikin. Ai la tafta, yakni di situ ada la ataupun huruf nafi yang ditakdirkan. Takdirnya la tafta. Ya la tafta. Wa la yuhdhafu an-nafi ma'aha qiyasan illa ba'da al-qasam. Tidak boleh dibuang penafian bersamanya. Ya. Bersamanya ya al-arba'ah ini. Qiyas secara qiyas kecuali setelah qasam. Kalau setelah qasam bisa digiaskan. Setelah qasam ada salah satu dari empat fi'il tadi, ya maka bisa dibuang di situ penafiannya. Kal ayatil karimah, seperti ayat yang mulia ini. Setelah qasam kan tallahi, tafta'u dibuang. Adapun pada selain qasam ya tidak bisa dihiaskan. Di sini juga ada faedah datang kaki. Wa syarat li hadzin nafi an yakuna la duna ghairihi min adawati nafi aw an yakuna al fi'lu mudhari'. Dipersyaratkan untuk bolehnya dibuang penafian itu agar yang dibuang itu adalah la dari adawatin nafi, bukan selainnya. Wa yakuna al fi'lu mudhari', kemudian fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Seperti contoh ayat tadi, la tafta'u, fati'a yafta'u. Waqad syadzal hadfu biduni qasam. Sungguh telah syadz menyelisihi ya, pembuangan tanpa ataupun biduni qasam, tanpa sebelumnya didahului qasam. Seperti ucapan penyair, wa abrah ma'adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqa mujida. Wa abrahu ma'adamallahu qawmi bihamdillahi muntatiqa mujida. Aslinya apa? La abrah, senantiasa. Ya senantiasa, ini jumlah sisipan. Ma'adamallahu qawmi bihamdillah. Ma'adamallahu qawmi. Senantiasa, selama Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan kaumku. Bihamdillah, dengan izin dari Allah, muntatiqan mujida. Ini nanti akan kita baca penjelasan maknanya. Ada beberapa sisi makna. Disebutkan di situ. Dalam catatan kaki nomor 1 itu. Sisi lughahnya muntatiqa, yang jelas di sini syaitnya ya abrah itu. Di mana dibuang penafiannya. Padahal sebelumnya tidak ada qasam. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, bait ini fi khilaf, ada khilaf di antara ahli nahwu. Fa minhum man qala inna adatan nafi muradah. Sebagian mengatakan bahwasanya adawatun nafi muradah ditakdirkan di situ. Seolah-olah penyair mengatakan la abrah. Sebagian yang lain mengatakan seperti Ibnu wa minhum man qal. Sebagian lain mengatakan inna abrah ghairu manfi. Abrah itu tidak dinafikan. La fil lafaz wa la fil taqdir. Tidak, bukan tidak dinafikan pada lafaz ataupun taqdirnya, tidak ada penafian di situ. Berarti bukan abrah yang sedang kita bahas ini. Wal makna indah, sehingga maknanya di sisi mereka yang tidak menakdirkan penafian, azul bihamdillah an anakuna muntatiqan mujida. Zala yazulu, hilang. Ya, dengan izin dari Allah. Lenyap. An akuna muntatiqa, untuk aku menjadi seorang yang muntatiq mujida. Ya, ini maknanya sahibani dhaq wa jawad. Nanti akan kita baca jelasannya. Di anna qawmi yakfuni yakufunani hadha. Yakufunani hadha. Ya. Ataupun yakfunani hadha. Karena kaumku sudah mencukupi. Mencukupi gitu dari hal ini. Ya. Maka di atas sisi ini tidak ada syahid. Al-muhim di antara ahli nahwu ada khilaf terkait dengan contoh ucapan penyair ini, apakah di situ ada pembuangan nafi sehingga ini pada pembahasan kita ataupun tidak ada, maka ini bukan pembahasan kita. Di sini kita lihat sisi lughahnya muntatiqan qad fasara syarih al-allamah tafsira. Ya. Asy-syarih al-allamah menafsirkannya dengan satu tafsir. Wa yuqalu, dikatakan kata beliau Syekh Muhammad Muhyiddin, ja'a fulanun muntatiqan farasah. Datang fulan dalam keadaan muntatiqan farasah, yakni jannabah, yakni ja'alahu ila janibihi walam yarkabhu. Ketika dia menjadikan faros kudanya ini di sampingnya dan tidak mengendarainya. Itu dikatakan apa? Muntatiqa. Menjadikan apa? Kudanya di sebelahnya, tidak dikendarainya. Kata al-Farisi, hadzal bait yahtamil annahu arada annahu la yazal yujani farasa jawada. Kata Ibnu Faris, bait ini memungkinkan maknanya bahwasanya penyair annahu la yazal menginginkan bahwasanya dia la yazalu senantiasa yujani farasan jawada. Ya, meletakkan faros yang lincah ini di sampingnya, tidak menaikinya. Pembalap ya. Wa yahtamil annahu arada an yaqula, atau memungkinkan pula dengan ucapan ini penyair menginginkan makna yang lain, yaitu an yaqula qawlan mustajada. Dia mengucapkan ucapan yang bagus, fitana ala qaumi, terkait dengan pujian kepada kaumnya. Ai nadhiqan mujida, yakni berucap mujida dengan ucapan yang bagus. Ya, dengan dhammah pada mimnya. Yajri ala al-ma'nayaini alladhaini dzakarnahuma fi qawli muntatiqa wa huwa wasfun lil faras. Ya. Bi dhammil mim ini berlangsung pada dua makna tadi. Ya. Sama, mungkinnya dua makna gitu dengan dhammah mim tadi, mujida. Ya. Ya, lihat di muntatiqa wa huwa wasfun lil faras ala al-awwal. Kalau kita jadikan muntatiqa dengan makna tadi ja'alahu ila janibi, menjadikannya di samping dia, tidak dikendarai, maka i'rabnya muntatiqa itu wasfun lil faras, sifat bagi faras. Wa wasfun li nafsi ala thani, wasf secara makna ya. Kemudian wasf untuk dirinya kalau dibawa muntatiqa kepada makna natiqa berucap tadi. Maknanya lihat, yuridu annahu sayabqa, dia menghendaki bahwasanya dia yabqa mudda amada hayati farisa, dia akan tetap sebagai seorang penunggang kuda. Ini makna yang pertama, kalau kita bawa muntatiqa tadi, menaruh kudanya di sampingnya, mujida ya tadi, sifat dari kudanya yang tangkas. Aunatiqan bima'asiri qawmih, atau makna yang kedua, dia senantiasa akan mengucapkan ma'asir qaumi, peninggalan-peninggalan kaumnya, dzakiran mimma mumadihahum, mengingat ya, dan memuji mereka. Li'anna katsira la tafna, karena pujian-pujian kaumnya itu la tafna, tidak pernah habis. Wa yasayakunu jayyidal hadithi anhum, dan dia akan menjadi orang yang bagus ya penyampaiannya, pujiannya terhadap kaumnya. Bari'as sana alaihim, ya, bagus pujiannya atas kaumnya. Li'anna sifatihim al-karimata tuntiq al-sinah bidhikrihim, ya, karena sifat-sifat mereka yang mulia menyebabkan lisan-lisan itu berucap menyebutkan pujian-pujian atas mereka. Ya, ada dua makna muhim di sini ya. Yang menjadi syahid adalah ketika di situ ditakdirkan adanya la yang dibuang, la abrah, ini syadz di bawah syadz. Ataupun kalau di situ tidak ada pembuangan la, ya mana beda lagi. Muntatiqa ini sebagai hal, iya kan? Wa'alam anna, catatan kaki berikutnya ada faedah juga, sedikit ditampil. Wa'alam anna syurut wa jawazi hafi harfin nafi mutlaqa thalatha, lihat. Ketahuilah bahwasanya syarat-syarat bolehnya membuang huruf nafi secara mutlak ada tiga. Yang pertama, ya, hadzal harf la duna sair ikhwanihi min hurufin nafi, agar huruf nafi ataupun penafi yang dibuang adalah la, bukan yang lainnya. Kemudian yang kedua, yang dinafikan mudhari'. Sudah ya tadi ya. Ya, sini contohnya fa faqultu yaminullahi abrah qa'idan wa laqatu ra'si ladayki wa usali. Faqultu, saya katakan yaminullah, ini juga sumpah, sebelah sumpah ya. Yaminullah, aku bersumpah dengan nama Allah, abrah, saya akan selalu qa'idan, duduk. Artinya la abrah wa laqatu ra'si, meskipun mereka memotong leherku di hadapanmu, wa usali, dan juga urat-uratku, persendian-persendianku. Ya. Kemudian aila abrah muntatiqan mujida, kita kembali kepada syarah. Makna daripada muntatiqan mujida, kata Ibnu Aqil, beliau memilih tafsiran ini, la abrah muntatiqan mujida, saya akan senantiasa muntatiqa mujida, ay sahiban nitaqin wa jawadin, sebagai seorang yang memiliki kekang kuda, wa jawadin, dan kuda yang lihai ataupun yang tangkas. Kuda berarti ya. Nitok kan. Ya, kekang kuda. Ma'adam Allahu qaumi, selama Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan kaumku. Wa'ana bithalika annahu layazalu mustaghnian ma baqilahu qaumuh. Wa hadha ahsanu ma humil alaihi al-bayt. Maknanya adalah bahwasanya si syair ini senantiasa mustaghnian, akan merasa cukup ma baqiyalahu qaumu, selama kaumnya itu tetap ada. Wa hadza ahsanu ma humila alaihi albayt, ini adalah makna yang paling baik dari makna bait, ataupun ahsanu ma humila, pembawaan yang paling baik dari makna bait ini katanya. Al-muhim yang enggak terlalu penting ya, mana yang penting kita syahidnya itu. Wa mithalu syibin nafi wal muradu bihi an-nahyu ka qaulika la tazal qa'ima. Contoh syibun nafi, kalau tadi nafi yang mendahului empat lafaz tadi atau salah satu dari empat lafaz tadi. Kemudian contoh syibun nafi yang mendahului salah satu dari empat lafaz tadi. Wal muradu bihi an-nahyi, yang dimaksud dengan syibun nahi, nafi adalah nahi larangan. Contoh la tazal qa'ima. La tazal qa'ima. Hendaknya engkau terus-menerus berdiri, ya. Irohnya jelas ya, la nahiya tazal fil mudhari' majzum bil nahiyah, dan dia tazal min akhwatika ana ataupun naqis. Kemudian mana? Isimnya tazal mustatir fi wujuban taqdiru anta qaiman khabar. Kemudian contoh yang lain, ucapan penyair sahih syamir wala tazal dzakirul maut fa nisyanuhu dhalalun mubin. Ya. Ini munada murakham nih. Artinya sahibi. Wahai temanku, syamir, cincinkanlah lengan bajumu, semangatlah. Wala tazal, dan terus menerus langkau zakirul mauti, mengingat kematian. Fanisyanu, karena melupakan kematian adalah dolalun mubinu, kesesatan yang sangat nyata. Ini jelas la tazal. Didahului oleh apa? Nahi, la tazal. Wa du'a juga masuk pada syibun nafi, du'a. Contohnya ucapan mula yazalullah muhsinan ilaik. La yazalullah muhsinan ilaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berbuat baik kepadamu. Doa. Ya Rabbi, cukup jelas ya. Kemudian contoh yang lain. Ala yaslami ya daramayya alal bila. Wala zalamun halan bijar'aikal qatru. Ini juga sudah. Pernah kita lewati ya. Tadi yang sebelumnya juga sudah. Kita lewati kan di Hawakib itu. Ala yaslami. Ketahuilah. Wahai daramayya. Rumahnya mayya. Ataupun kampung halamannya mayya. Islami. Pasrahlah. Wahai daramayya, kampung halaman mayya. Alal bila, kepada kehancuran, kerusakan. Wala zalamun halan bijara'aikal qatru, semoga saja. Ya, al-qatr hujan selalu. Munhalan bijara'aika, dikucurkan, diturunkan bijara'aika di halamanmu yang berkerikil. Di sini syaitnya jelas, la zala du'a ini. La zala munhalan bijara'aikal qatru, semoga saja hujan. Ya, senantiasa tertumpah ataupun apa yang enak ya, mengguyur jar'aika, ya, halamanmu yang berkerikil sehingga subur, ya, dengan beragam tumbuhan. Di sini ya, ya-nya munadanya mahdhuf, takdirnya ya daramai, ya tidak bisa di sini ya dibawa kepada tanbih. Ya, kenapa? Karena sudah ada tanbih sebelumnya ala. Biasanya kan kalau kita dapat ya, kemudian setelahnya tidak cocok untuk dipanggil, setelahnya huruf atau isim, setelahnya huruf atau apa fiil, maka bisa dua kemungkinan, iya kan, bisa diarab dengan dua sisi. Yang pertama ya-nya itu tanbih, ya. Yang kedua ya-nya masuk kepada munada yang mahdhuf, tapi dalam contoh ini tidak bisa dibawa ya kepada tanbih. Kenapa? Karena sudah ada tanbih ala itu. Ya, perhatikan ya, apa dalam Al-Quran yang ada ya-nya yang tidak masuk kepada munada atau yang soleh. Ya laitani. Ya, ini ya-nya bisa dibawa kepada ya tanbih. Ya, duhai kiranya. Ataupun yang semisal itu tanbih. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif. Nah, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oh iya betul. A'ti madum tamusiban dirhama. A'ti dirhaman gitu kan. Ya. Mudata dawamike musiban gitu. Hah? Ya, gimana takdirnya? Iya. A'ti berilah madum ta musiban dirhama. Dirhama di maful yang tani. Maful pertamanya mana? Oh iya. Iya iya. Jadi tadi contoh a'ti madum ta musiban dirhama. Maful a'ti yang pertama, a'ta yu'ti butuh pada dua maful itu. Maful yang pertamanya mahdhuf, ya. Takdirnya muhtajir yang butuh ataupun al-faqir atau yang semisal itu. Dirhama sebagai apa? Maful yang kedua. Sedangkan ma tadi masdariyah dzarfiyah. Pada mahalnya nasab berarti ya, masdariyah dzarfiyah. Muta'alliq dan a'ti. Ya, subhanallah. Kemudian wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif fi qawlihi wa hadhihi al-arba'ah ila akhir al-bait. Ya. Inilah yang disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya hadhil arba' ila akhir al-bait. Empat lafaz ini ila akhir al-bait. Ya, wa hadhil arba'ah li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah itu. Maksudnya tadi. Ya, empat lafaz itu beramal dengan syarat yaitu agar didahului oleh nafi atau syibhu nafi. Syibhu nafi telah disebutkan tadi ada nahi ada du'a. Al-qismu tsani, kemudian macam yang kedua. Ma yushtaratu fi amalihi an yasbiqahu mal masdariyah adzarfiyah mal masdariyatu adzarfiyatu wa huwa dama ka qawlika a'ti madum ta musiban dirham ayat sini ada a'ti madum ta musiban dirham ay a'ti muddata dawamika musiban dirham wa minhu qawluhu ta'ala wa awsani bis salati waz zakati madum tu hayya. Macam yang kedua yang dia beramal dengan syarat adalah apa yang dipersyaratkan pada amalannya agar didahului dengan ma'al masariyah zarfiyah. Wa huwa dama itu dama ka qaulika seperti ucapan mu'ati madumta musiban dirham ay a'ti filo amrin abni al hazi aliya ya wa fa'il musatir fihi wujuban taqdiru anta wa maf'uluhu al awal mahdhuf taqdirnya al muhtaj atau al faqir atau al miskin atau misal itu ya madumta musiba ma al-masariyah, ma masariyah zarfiyah di awal lima ba'dahu bi al-zaraf al-masar dumta ya dam, dumta apa? Terus ya il-madhi naqis min akhwati kana terfa'al isma tansibul khabar abta famin mutasil mabni al-fati mahal rafin isma musiban khabaruha ya wa ma ba'daha yu'awwal ya bil masdar wa dharf taqdiru apa muddata dawamika musiba dirhama maf'ulun tsanin maf'ul yang kedua dari a'ti ay a'ti muddata dawamika musiban dirhama yani a'ti di sini ya, sepertinya dibuang ya, dibuang maf'ul yang pertamanya karena mungkin agar lebih umum beri ya siapa pun diberi yang membutuhkan ya fakir miskin atau orang yang dalam keadaan seperti ini atau seperti itu yang membutuhkan. A'ti muddata dawamika, berilah selama engkau musibah. Ya, dalam keadaan musib mendapatkan rezeki ya, dirham. Berilah dirham selama engkau mendapatkan musib, mendapatkan banyak rezeki. Wa minhu qawlu ta'ala, contoh yang lain ucapan Allah Ta'ala wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan. Itu muddata dawami hayyan. Ini jelas. Awsani fi'lun wa fa'il wa maf'ul bis salat jar majrur ta'al bil fi'l wa zakat ma'tuf 'ala ma qablah. Jadi ma di sini dzarfiyah masdariyah. Wa ma'na dhalla, kemudian makna dhalla adalah ittisaful mukhbar anhu bil khabar nahara. Dhalla maknanya adalah mensifati khabar mensifati mubtada al mukhbar anhu itu mubtada. Yang dikhabari itu mubtada, mensifat di mubtada dengan khabar di waktu siang. Di waktu siang. Kalau di tuhfa itu lebih rinci malah ya penjelasannya ya, tinggal nanti merojah kembali. Wa ma'na bata ittisafu bihi layla, sedangkan ma'na bata adalah mensifati mubtada dengan khabar di waktu malam. Wa adha ittisafu bihi fi dhuha, sana adha mensifati mubtada dengan khabar di waktu duha. Wa asbaha ittisafu fi sabah, sedangkan asbaha maknanya adalah mensifati mubtada dan khabar di waktu sabah. Wa amsa ittisafu bi fi al-masa, kemudian amsa mensifati mubtada dan khabar di waktu masa sore. Wa ma'na sara, kemudian ma'na sara adalah at-tahawul min sifatin ila sifatin ukhra, perubahan dari satu bentuk sifat kepada bentuk atau sifat yang lain. Apa contohnya? Sara at-tinu ya khazafan atau ibriqa, tanah itu menjadi tembikar dan keramik. Wa ma'na laisa, dan ma'na laisa an-nafyu, penafian. Wa hiya 'inda al-itlaq li nafyi al-hal, dan dia ketika dimutlakkan tanpa qarinah itu maknanya untuk hal waktu sekarang. Contoh laisa zaidun qa'iman, Zaid sekarang sedang tidak ber atau Zaid tidak sedang berdiri. Ay al-an, ini sekarang. Wa inda taqyid bi zamanin ala hasabi, adapun ketika dia qaid dibatasi dengan waktu ya sesuai dengan waktu yang membatasinya. Contoh laisa Zaidun qa'iman ghadan. Zaid tidak akan berdiri besok. Wa ma'na mazala wa khawatuha, sedangkan makna zala dan teman-temannya adalah mulazamatul khabar. Ya, al-mukhbar anhu ala hasabi ma yaqdihi al-hal. Ya. Yaitu khabar menetapi mubtada. Ya, tetapnya khabar bagi mubtada sesuai dengan keadaan yang menuntutnya. Jadi bihasabi mulazamatul khabar al-mukhbar anhu bihasabi. Contoh mazala Zaidun bohika, senantiasa Zaid bohika, maksudnya terus-terus lama gitu tertawanya. Enggak berarti dia terus tertawa sampai mati, jalan enggak. Ya bihasabi. Bisa dikatakan mazala Zaidun bohika. Senantiasa Zaid bohika tertawa. Ya bihasabi. Sesuai dengan keadaannya. Wa mazala Amrun arzaqa al-ainain. Senantiasa Zaid Amr arzaqa al-ain. Apa arzaqa al-ain? Kedua matanya berwarna apa? Biru. Ya. Kalau ini terus menerus ya. Mata apa mungkin berubah kalau sudah membawanya seperti itu? Ya, ini terus menerus ini. Wa ma'na dama, ma'na dama adalah baqiya. Tetap istamarra, berlangsung, terus berlangsung. Dikatakan oleh Suyuti dalam kitab Al-Bahjah, ini juga syarah sama syarah Alfiyah. Waqad tustamalu ba'du hadhihi al-asma bi ma'na ba'dhiha, terkadang digunakan sebagian isim-isim ini dengan makna isim-isim yang lain ataupun yang lainnya dengan makna yang lainnya. Saya ulangi, waqad tustamalu ba'du hadhihi al-asma bi ma'na ba'dhiha. Ya, terkadang ya, maksudnya nama-nama isim-isim maksudnya tadi, fi'il-fi'il tadi. Terkadang sebagian lafaz-lafaz ini itu mungkin lebih enak, lebih mudah difahami. Lafaz-lafaz itu terkadang sebagian lafaz-lafaz tadi yang disebutkan digunakan untuk makna yang lainnya. Fatustamal kana wa dhalla wa adha wa asbaha wa amsa di makna sara. Terkadang kana, dhalla, adha, asbaha, amsa digunakan dengan makna sara. Ya. Contoh wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Dibukalah. Ya. As-sama. Langit fakanat abwaba, sehingga dia menjadi abwaba, memiliki pintu-pintu. Dan terkadang demikian pula suara bermakna yang lain. Dilihat konteksnya. Wa dhalla wajhu muswadda. Ya, dhalla wajhu muswadda. Ya, maknanya apa di sini? Ya, suara. Jadilah wajahnya muswadda, menghitam. Ya, padahal asal makna suara ya tadi, dhalla tadi. Mensifati mubtada dan khobar di waktu siang. Sehingga harus diperhatikan itu. Kalau ini fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Ya. Tamah maknanya sama itu di waktu pagi dan sore. Ya kadang tamah juga. Ini di sini enggak dibahas ya. Yang tamahnya tuh. Kalau tiga waktu ini bahas. Karena kadang tamah. Juga teman-temannya kadang tamah datangnya, hanya dia mencukupkan dengan fa'ilnya saja. Ada enggak nanti di sini? Ya, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Sudah 4 bait syair kita baca ya, pada kesempatan ini. Tarfa'u kana al-mubtada ismuhu al-khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ka kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa anfaka wa hadhihi al-arba'ah li shibhi nafin aw li nafin mutba'ah wa mithlu kana dama masbuqan bima ka'ati ma dumta musiban dirhama. Insyaallah ada mudah ya. Ya silakan ditanyakan barangkali ada yang belum paham. Hadhihi al-arba'ah. Saya minta diulang dari mana hadhihi al-arba'ah. Yang mana? Syarahnya. Oh, syair-syairnya maknanya. Ya, wa hadhil arba'ah. Aslinya wa hadhil arba'ah itu kan. Wa hadhil arba'ah li syibhi nafin aw li nafin mutba'ah. Empat lafaz ini. In fakka fati'a bariha zala. Karena itu yang ditunjukkan oleh hadhi. Hadhi kan isim syarul qarib, ya kan? Empat lafaz ini yang tersekat. Yaitu in fakka fati'a bariha dan zala. Itu mutba'ah diikuti oleh syibhi nafi yang sudah kita lewatkan tadi maknanya nahi atau doa au li nafyin atau nafi. Jadi empat lafaz ini harus diikuti sebelumnya oleh apa? Nafi atau syibhu nafi gitu. Itu syaratnya. Kemudian pada dama syaratnya didahului oleh ma. Ya, ma masdariyah dzarfiyah. Adapun kalau maknya bukan mengandungi atau tidak mengandungi makna dzaraf, maka fi'il dama tam, bermakna baqiya, dama, atau istamarra, bermakna baqiya, atau istamarra, kalau tidak mengandungi makna dzaraf. Yang lain? Masa tambahkan lagi, tambahkan yang banyak. Gak apa-apa, tah? Tambahin lagi. Ya. Wa ghairu madin mitlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Selain madinya, tadi kan yang disebutkan dari lafaz-lafaz semuanya, contohnya apa? Madi semua ya. Kana dhalla bata adha asbaha amsa sara laysa zala bariha. Fatiya in fakka. Semuanya bentuknya madi. Selain madinya, ya. Mitlahu qad amila. Beramal semisal madinya, selain madinya, beramal semisal fi'il madinya. In kana ghairul madi minhu su'mila, apabila selain madinya digunakan. Ya. Lihat situ. Ghair i'rabnya mubtada. Mustawinya apa? Idhofah, didhofahkan kepada madin. Atau beramal dia pada yang setelahnya. Beramal jar. Kemudian mitlahu hal. Hal yang dia didahulukan dari sahibnya. Sahibnya apa? Fa'il yang ada pada amila. Ya. Amila, fa'ilnya mustatir fihi jawazan takdirnya huwa. Kembali ke mana? Ghair. Ya. Wa ghairu madin mitlahu qad amila. Selain madi, ya. Qad amila. Sungguh beramal dia, atau terkadang, atau sungguh dia beramal pula dalam keadaan semisal madinya gitu. Jadi mitlahu hal dari dhamir yang ada pada amila, fa'il. In kana ghairul madi minhu su'mila. In syartiyah. In kana fil madi naqis. In fil madi naqis. Kemudian ghair isimnya. Ghair isimnya. Dan dia minhu jar majrur mutali dengan apa? Ustu'mila. Ustu'mila fil madhi mabni lil majhul. Naibil fa'ilnya apa? Mustatir fihi jawazan takdirnya huwa. Kembali kepada ghairul madhi. Jumlah pada mahalnya nasab sebagai khabar kana. Ya. Khabarnya kana. Kemudian juga kana di situ fil madhi naqis pada mahalnya apa? Jazm sebagai fil syarat. Mana jawab syaratnya? Mahdhuf. In kana ghairu madhi minhu su'mila, jawabannya apa? Fa ghairu ghairu madhi su'mila. In kana ghairu madhi su'mila. Apabila selain ghairu madhi digunakan. Apa? Fa. Fa ya'mal. Fa innahu ya'mal. Ya. Fa innahu ya'mal. In kana ghairul madhi minhu su'mila, apabila selain madhi digunakan, fa innahu ya'mal, maka dia juga ya'mal. Ya, seperti madhinya, beramal seperti fi'il madhinya. Wa hadhihi al-af'al 'ala qismain. Fi'il fi'il ini ada dua macam. Ada pembagian berikutnya. Ya. Ahaduhuma ma yatasarraf wa huwa ma 'ada laysa wa dama. Yang pertama, yang dia tidak bertasarruf, yaitu selain laysa dan selain dama. Dalam catatan kaki di situ ditambahkan penjelasannya. Hiya ala qismaini ijmalan. Dia fil fil ini ada dua macam secara ijmal global. Walakinna ala thalathati aqsam tafsilan. Ada besar rinci pembagiannya ada tiga. Al-awwalu yang pertama ma la tasarraf aslan falam ya'ti minhu illa al-madhi. Macam yang dia tidak bisa bertasarruf sama sekali. Tidak datang darinya kecuali madhinya. Itu dua fi'il saja, laisa dan dama. Fa'in kulta, jika kau bertanya, fa'inna qad sumia yadum wadum wada'in wadawam. Jika kau bertanya, telah didengar gitu, tasarufnya dama. Menjadi yadum, kemudian dum, fi'il apa? Amarnya. Apa itu dalam ilmu tajwid itu? Yadum tayyiban. Zur fit zur tuqan apa? Ya zir fit tuqan dha'dhalima itu dum ya kan. Apa? Sifdathana itu ya. Kam jadu saksun qasama ya. Dum wa daim simfa'ilnya, dawam masdarnya. Ya. Qultu saya jawab hadhihi tasarrufat dama atama. Kalau ini adalah tasarrufnya dama yang tama, bukan dama yang naqis yang dia yaktafi bi fa'ili, cukup dengan fa'ilnya saja. Allati tarfa'u fa'ilan faqat, yang dia hanya merafakan fa'il saja. Wal kalamu innama huwa fi dama an-naqis. Ya. Pembahasannya adalah pada dama yang naqisah, allati tarfa'u isma wa tansibul khabar, yang dia merafakan isim dan mansubkan khabar. Ya. Berarti itu dum tayyiban. Irobnya apa? Ini terfa fa'ilan faqat. Ya. Tamah, enggak butuh maful juga. Dum tayyiban. Hal mungkin ya dalam keadaan senantiasa langkah dalam keadaan tayyib, baik. Asal yang kedua ma yatasarraf tasarrufan naqisa. Macam yang kedua adalah yang dia bertasaruf tapi dengan tasaruf yang tidak sempurna. Biannya kun al-musta'mal minhu al-mudha' al-madhi al-mudhari' ismul fa'il wa huwa arba'atu af'al. Yani digunakan darinya madhi, mudhari', ism fa'il. Dan itu ada empat fi'il, zala, yazalu. Apa madhinya ism fa'ilnya? Zail. Fati yafta'u fati, barih yabrah, infak yanfaku. Ya. Munfak. Asalis yang ketiga, ma yatasarraf tasarrufan taman bi an taji'a minhu anwa'ul fi'il tsalatsah. Apa yang dia bertasarruf dengan tasarruf yang sempurna, itu datang darinya empat macam fi'il. Madhi, mudhari', dan amrnya. Wa yaji'u minhu al-masdar wa ismul fa'il, datang darinya masdar, isim fa'il, dan juga yang lainnya. Selain itu, di antaranya apa? Ya kana ini. Kana yakunu kun. Ada masalahnya juga gaun. Masih ada yang lain. Ya. Apa lagi? Ya itu ya, seringnya ya. Madhi, mudhari', kemudian apa? Fil amr, isim fa'il, masdar itu seringnya. Wa qad salafa an-nuhatu fi maji ismil maf'ul min al-qismi tsalits. Famanahu qaumun minhum Abu Ali al-Farisi faqala lahu tilmidhu Ibn Jinni an qala sibawi mukawwan fihi. Faqala ما كل داء يعالجه الطبيب وأجازه غير أبي علي فاحفظ ذلك مكون فيه بيه كان مكون سأجيب بلو باتشا ini. وقد اختلف النهاد para ahli nahu berselisih في مجيء اسم المفعول مكون ya. Ya. Para ahli nahu berselisih tentang datangnya isim maf'ul dari macam yang ketiga ini, isim maf'ul ada enggak gitu ya. Famanahu qawmun, satu kaum melarangnya seperti Abu Ali Al-Farisi. Beliau pernah ditanya oleh muridnya Ibn Jinni tentang ucapan sibai makunun fi. Si maful dari kana kan? Makunun fi, si maful itu. Ada ya, makunun fi. Ya. Faqala, maka dijawab oleh beliau Abu Ali Al-Farisi, makullu da'in yu'aliju at-tabib. Tidak semua tabib bisa mengobati semua penyakit ya. Maksudnya tidak semua ilmu nahu itu dikuasai semua oleh sibawai. Sibawai kan tabibnya ilmu nahu. Tidak semua gitu bisa diketahui oleh beliau. Ma kullu da'in yu'aliju at-tabib. Tidak semua penyakit bisa diobati oleh tabib. Betul enggak? Bisa jawabannya ya. Wa jazahu ghairu Abi Ali fahfaz dzalik. Ya. Sebagai selain Abu Ali Al-Farisi membolehkannya. Fahfaz dzalik. Maka hafalkan itu. Wah, kita masuk lagi ke syarah. Wa hadhihi al-af'al 'ala qismain, fi'il fi'il ini ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama ma yatasarraf fa huwa ma'a laisa wa dama. Apa yang dia bertasarruf itu selain apa? Laisa dan dama. Wa tsani ma yatasarraf, yang kedua yang tidak bertasarruf wa huwa laisa wa dama. Laisa dan dama. Fanabbaha al-musannif fi hadhihi al-bait 'ala anna ma yatasarraf min hadhihi al-af'al ya'malu ghayru al-madhi minhu 'amal al-madhi. وذلك هو المضارع انه يكون زيد قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليك ويكون الرسول عليكم شهيدا والامر كونوا قوامين بالقسط وقال الله تعالى قل كونوا حجاره او حديدا واسم الفاعل انه زيد كائن اخاك Ya. Musannif di sini mengingatkan dengan bait ini kepada bahwasanya yang bertasarruf dari fil-fil ini ya'mal. Ghairul madhi minhu 'amal madhi, selain fil madhi itu beramal sebagaimana beramalnya fil madhi. Wa dzalika huwal mudhari', yaitu fil mudhari' di antaranya. Contoh yakunu Zaidun qa'iman. Ini jelas irobnya ya. Qala Allah Ta'ala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Ar-rasul sebagai isimnya, syahida khabarnya. Fil amrnya juga kunu qawamina bil qisti. Isinya wawu jamaah qawamin khabarnya. Contoh yang lain qul kunu hijaratan aw hadida. Ya, kemudian wasmul fa'il isim fa'ilnya Zaidun ka'inun akhaka. Ini pun jelas Zaidun mubtada. Ya, ka'inun akhaka. Irobnya bagaimana ka'inun? Ka'inun akhaka. Sebagai apa? Khabar marfu alamat rafi dhamma madhari ala akhir wa huwa ismu fa'il. Ya. Min kana naqisah ya'mal 'amal yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Mana isimnya? Mustatir ya taqdiruhu huwa akhaka khabar ka'in mansub 'alamat nasbihi al-alif niyabah 'an al-fathah li'annahu min al-asmil khamsah. Kini khabarnya mufrad jumlah. Zaidun ka'inun akhaka khabar jumlah atau mufrad jumlah? Khabarnya mufrad, iya kan? Ka'inun mufrad. Wa ma kullu man yubdi al-bashashata ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Contoh berikutnya adalah ucapan penyair, wa ma kullu man yubdi al-bashasha ka'inan akhaka. Tidak semua orang yang menampakkan kepadamu al-bashashah, sikap ramah ataupun ceria, ka'inan akhaka, dia itu sebagai saudaramu, tidak. Idza lam tulfihi laka munjida, selama engkau tidak mendapati dia mau menolongmu ketika engkau dalam kondisi kesusahan, kesulitan. Mana di sini syahidnya? Ya, ka'inan akhaka. Ka'inan di sini mansub sebagai apa? Khabar dari manafiyahnya apa? Manafiyah apa? Hijaziyah yang beramal itu. Amalnya laisa. Kullu isimnya. Di sini tulfi, alfa yulfi, butuh kepada dua maf'ul. Inna alfayna, apa itu? Wa idha qila lahum ittabi'u manzilallah, qalu, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Mendapati. Ya. Wal master kathalik. Demikian pula masternya. Beramal. Sebagaimana fi'il madhi. Wa ikhtalafa an-nas fi kana an-naqisu hal laha masdar am la. Manusia yakni ahli nahwu berselisih pada kana an-naqisu. Ya, apakah dia punya masdar atau tidak? Wa sahih anna laha masdar. Yang benar dia punya masdar. Ya, punya masdar. Di antaranya ucapan penyair bi badlin wa hilmin sada fi qaumil fata wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Mana sini wa kaunuka iyyahu? Sesuai khabarnya kana. Wa kaunuka iyyahu 'alaika yasiru. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, bismillah. Sebelum diakhiri barangkali ada yang tertinggal. Dan dihafalannya sampai wa ghairu madhin mithla qad 'amila in kana ghairu al-madhi minhu ustu'mila ya. Pertemuan berikutnya hafalannya dari atau sampai di situ. Ya subhanallah wa bihamdika syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.